Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Fayaqulul muallifu rahimahullahu ta'ala Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa aqilla minan nazari fin nujumi illa bima tasta'inu bihi ala mawaqitis salati walha amma siwa dhalika فَإِنَّهُ يَدْعُو إِلَى الزَّنْدَقَةِ. Dan kurangilah memperhatikan, mencermati bintang-bintang, kecuali dengan apa yang engkau manfaatkan untuk mengetahui waktu-waktu sholat, dan tinggalkanlah yang selainnya, karena hal itu menyeru kepada kezindikan. Qala syarihu hafizahullahu ta'ala Al-Syeikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala mengatakan, hadihi min jumlatil wasaya allati awsa bihal imamul barbahariyu rahimahullahu. Ini termasuk diantara sejumlah wasiat-wasiat yang diwasiatkan oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala. Wa qablaha awsa bitaqwallahi azza wa jalla warruju'i ilal amri al-atiqi walintihai anil fitani wal musyarakati fiha. Dan sebelum wasiat ini, Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mewasiatkan untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, kembali kepada perkara yang dahulu, yaitu jalan yang ditempuh oleh Nabi alaihi salatu wassalam dan para sahabah, dan meninggalkan fitnah-fitnah serta tidak ikut serta di dalamnya. Al-fitani allati tahsulu bainal muslimina wa yahsulu min dhalika fasadun aridun min izhaqin nufusi وانتهاك الأعراض والأموال. Yaitu fitnah-fitnah yang terjadi di antara kaum muslimin, yang muncul karenanya kerusakan yang luas berupa direnggutnya nyawa-nyawa, dilanggarnya kehormatan-kehormatan, dan dirampasnya harta-harta. Wahadihi wasaya ukharu yahtaju ilaihal muslimu wa an ya'mala biha. Dan ini adalah wasiat-wasiat yang lain yang dibutuhkan oleh seorang muslim dan sepantasnya diamalkan oleh seorang muslim. Qala wa aqilla minan nazari fil nujumi illa bima tasta'inu bihi ala mawaqitis salati walha amma siwa dhalika fa innahu yad'u ila zandaqati. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, dan kurangilah mencermati bintang-bintang kecuali yang engkau manfaatkan untuk mengetahui waktu-waktu salat, dan tinggalkan yang lainnya, karena hal itu menyeru kepada kezindikan. Ya'ni an-nadharu fil nujumi minhul jaizu wa minhul muharramu wa ma yajurru ila syirki waz-zandaqati, yaitu memperhatikan, mencermati bintang-bintang, ada yang hukumnya boleh, ada yang hukumnya haram, dan menyeret kepada kesyirikan dan kezindikan. Fal jaizu huwa ilmu tasyiri. Memperhatikan, mencermati bintang-bintang, atau dengan istilah lain ilmu perbintangan, yang boleh adalah ilmu tasyir. Yusammunahu ilmu tasyiri. Mereka menyebutnya dengan ilmu tasyir. Ma'rifata sairin nujumi, yaitu mengetahui pergerakan bintang-bintang. Fayusta'anu bidhalika ala ma'rifati awqatis salati bizawali syamsi wa bighurubiha wa bitulu'il kawakibi wa yuhtada biha ilal qiblati wa minhu ma'rifatul fusuli wa mawasimiz zira'ati. Maka hal itu dimanfaatkan untuk mengetahui waktu-waktu salat dengan tergelincirnya matahari dan tenggelamnya, dengan terbitnya bintang-bintang, dan diketahui pula dengannya arah kiblat, dan darinya diketahui pula musim-musim dan musim-musim tanam. Ya'rifuna bihi man ladhi yasluhu fi hadzal waqti wa man ladhi la yasluhu, dan mereka mengetahui dengan ilmu tasyir tersebut apa yang bisa dilakukan pada waktu ini dan apa yang tidak bisa dilakukan. Fahadihi umurun yahtaju ilaiha al-basharu. Maka ini merupakan perkara-perkara yang dibutuhkan oleh manusia. Wahiya jaizatun. Dan perkara-perkara tersebut boleh. Wa yasta'inuna biha ala ma'rifati asbab ma'ishatihim wa asbab dinihim, dan mereka memanfaatkannya untuk mengetahui sebab-sebab kehidupan mereka dan sebab-sebab agama mereka. Yasta'inu biha ala ma'rifati syai'in min dinihim kal qiblati yuhtada ilaiha bin lujumi wassairi fil barri wal bahri. Seseorang memanfaatkannya, yaitu ilmu tasir ini, ilmu perbintangan yang boleh ini, untuk mengetahui sesuatu dari agama mereka, seperti arah kiblat. Diketahui arah kiblat dengan bintang-bintang dan arah perjalanan di darat maupun di lautan. Kama qala Allah tabaraka wa ta'ala, sebagaimana Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wa alamatin wa bin najmihum yahtadun, dan kami ciptakan tanda-tanda dan bintang yang mereka mengambil petunjuk darinya, yaitu petunjuk arah dan waktu. Wa qala al-imam Qatadatu rahimahullahu, خلق الله هذه النجوم لثلاث جعلها زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها فمن تأول فيها بغير ذلك أخطأ wa adha'a nasibahu wa takallafa ma la ilma lahu bihi. Al-Imam Qatadah rahimahullahu ta'ala mengatakan, Allah menciptakan bintang-bintang ini untuk tiga tujuan. Yang pertama, Allah Ta'ala menjadikan bintang-bintang tersebut sebagai hiasan bagi langit. Yang kedua, untuk melempar para syaitan. Yang ketiga, sebagai tanda-tanda yang diambil petunjuk darinya, yaitu waktu maupun arah. Maka barang siapa mendatangkan penafsiran-penafsiran tentang bintang-bintang tersebut yang selain dari tiga perkara tersebut, ia keliru dan ia menyia-nyiakan bagiannya, dan ia membebani diri dengan perkara-perkara yang ia tidak memiliki ilmu tentangnya. Qala ta'ala, inna zayyanna as-samaa'a ad-dunya bi zinatil kawakib. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya kami menghiasi langit dunia dengan hiasan, yaitu bintang-bintang. Wa kama qala tabaraka wa ta'ala, wa laqad zayyanna as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lish-shayatin وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. Dan sebagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan sungguh kami menghiasi langit dunia dengan pelita-pelita, yaitu bintang-bintang, dan kami menjadikan bintang-bintang tersebut sebagai alat lempar bagi para syaitan, dan kami telah siapkan bagi mereka siksa di dalam neraka sa'ir. Fallahu khalaqaha litakuna zinatan lissama'id dunya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan bintang-bintang tersebut agar menjadi hiasan bagi langit dunia. Hadihi syamsu wal qamaru wal kawakibu zinatun azimatun lihadihi samai. Matahari, bulan, dan bintang-bintang ini merupakan hiasan yang agung bagi langit ini. Waja'alahallahu aidan rujuman lisyayatin. Dan Allah Ta'ala juga menjadikan bintang-bintang tersebut sebagai alat lempar bagi para syaitan. Waja'alaha alamatin yuhtada biha fis sayri fil barri wal bahri fil laili wan nahari. Dan Allah Ta'ala menjadikan bintang-bintang tersebut juga sebagai tanda-tanda yang diambil petunjuk darinya dalam perjalanan di darat maupun lautan, di malam hari maupun siang hari. Lima'rifati istiqbalil qiblati, untuk mengetahui arah kiblat. Lima'rifati ma dzakarnahu min ma'rifatil fusulil zira'iyyati wa mawasimiha, dan untuk mengetahui apa yang telah kami sebutkan berupa mengetahui musim-musim tanam. Al-fusul, mawasim semakna. Wa ma yasluhu fi hadzal waqti wa ma la yasluhu bima'rifati hadhihi an-nujumi as-surayya wal-haq'ati wal-han'ati wal-zubrati wal-tarfati ila akhirihi. Dan untuk mengetahui apa yang bisa dilakukan di waktu ini dan apa yang tidak bisa dilakukan dengan mengetahui bintang-bintang ini, as-surayya, al-haq'ah, al-han'ah, az-zubrah, dan tarfah, dan yang lainnya, yaitu nama-nama bintang. Hadihil asya'u ya'rifuna mada yasluhu fi hadal fasli wa mada yasluhu fi hadal fasli. Perkara-perkara ini mereka ketahui apa yang bisa dilakukan di musim ini dan apa yang bisa dilakukan di musim ini. Qala walha amma siwa dhalika fa innahu yad'u ila zandaqati. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, dan tinggalkanlah yang selain itu, karena hal itu menyeru kepada kezindikan. Naam, ya. Yaqulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu fil falasifati innahum yufnuna a'marahum fi ma'rifati sayril kawakibi li'anna dhalika yusa'iduhum 'ala asy-syirki was-sihri يستعينون بذلك على السحر والشرك والعياذ بالله. Syekh Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala berkata tentang orang-orang filsafat bahwa mereka menghabiskan usia mereka untuk mengetahui peredaran bintang-bintang karena hal itu membantu mereka dalam kesyirikan dan sihir. Mereka memanfaatkannya dalam sihir dan kesyirikan wal'iyadu billah. Fala ya'khudhu minhul insanu illa ilma ma abahallah abahahullahu wa huwa ma yahtaju ilaihi an-nasu. Maka tidaklah boleh manusia mengambil dari ilmu perbintangan kecuali ilmu yang Allah bolehkan, yaitu perkara-perkara yang dibutuhkan oleh manusia. Wa amma ma yakunu syirkan wa sihran wa ma syakala dhalika fahada wal 'iyadhu billahi la yajuzu ta'allumuhu wa kafa annahu syirkun wa sihrun. Adapun ilmu perbintangan yang merupakan kesyirikan dan sihir dan yang serupa dengannya, maka ini wal'iyadu billah tidak boleh dipelajari. Cukuplah bahwa ia merupakan kesyirikan dan sihir. Fannadhiru fil nujumi yaqulu alladhi yatazawwaju fil waqtil fulani yahsulu lahu kadha والذي يسافر في الوقت الفلاني يحصل له كذا إلى آخره والذي يولد في الوقت الفلاني يكون كذا وكذا ومن نجمه السنبلة ومن نجمه المريخ يحصل له كذا وكذا. Ya'ni hadhihi kulluha sihrun wa syirkun wal 'iyadzu billahi. Maka orang yang mencermati bintang-bintang seraya mengatakan orang yang menikah di waktu fulani akan terjadi padanya demikian, orang yang safar di waktu fulani akan terjadi padanya demikian dan seterusnya, orang yang dilahirkan di waktu fulani akan demikian dan demikian, orang yang bintangnya adalah As-Sumbulah dan yang bintangnya adalah Al-Marikh akan terjadi padanya demikian dan demikian, yaitu ini semua merupakan sihir dan kesyirikan wal'iyadu billah. Maka kesimpulannya adalah ilmu nujum, ilmu perbintangan ada dua macam. Yang pertama yang diperbolehkan, yaitu ilmu yang mempelajari tentang perbintangan dalam rangka mengetahui arah kiblat, waktu sholat, mengetahui masuknya musim tertentu, mengetahui berakhirnya musim tertentu, dan mengetahui arah dalam perjalanan dan yang semakna dengannya. Ini boleh. Yang kedua, ilmu perbintangan yang diharamkan, yaitu mengaitkan keadaan bintang-bintang di langit dengan kejadian-kejadian di bumi. Sebagaimana contoh dalam paragraf terakhir yang kita baca, wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab.